Artois Pharma yang memproduksi Balpirik dan Karol Super Pill mempersembahkan drama radio serial Tutur Tinular. Tutur Tinular, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Golek Kayu Mandana. Seri ke-583 ini didukung oleh para pemain Kiki dan Norman sebagai anak-anak, Renet sebagai Ayuandira, Anas Sambayon sebagai Nini Ragarunting, dibantu oleh Rifki dan David, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sampai sepinggang jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, roh sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Aduh, rematik kumah. Sakit pinggang, encok rematik, minum Karol Super Pill. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit sepinggang jalannya sempoyongnya. Encok, encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ragarunting membawa Ayuandira meninggalkan pondok di tepi hutan. Mereka kemudian tinggal di sebuah gua kecil di tepi desa Parumpung. Suatu ketika, Ayuandira pergi bermain-main dan dia bertemu dengan anak-anak desa. Melihat kehadiran Ayuandira, anak-anak desa itu tidak menunjukkan rasa persahabatan. Mereka justru memperolok-olok, mengejek Ayuandira. Kau pasti bukan anak warga desa Parumpung, ya kan? Lihatlah, dia tidak memakai baju. Mungkin dia tidak mempunyai uang untuk membeli sebuah baju. Mungkin dia anak demit. Mengapa kalian mengejek aku? Aku ingin bersahabat dengan kalian. Aku ingin bermain-main dengan kalian. Cih, kami tidak sudi main-main dengan anak setan. Aku bukan anak setan. Namaku Ayuandira. Lihatlah, apa yang dibawa-bawanya itu? Dia membawa-bawa sebuah golek kayu. Hai, kemari kau. Boleh kan aku pinjam golek kayumu itu? Tidak, nanti rusak. Ah, kau ini pelit sekali. Aku hanya meminjamnya sebentar saja. Masa tidak boleh? Ah, jangan, jangan, nanti dia rusak. Aku hanya mempunyai sebuah golek kayu. Aku tidak mempunyai gantinya. Gampang, nanti kalau rusak, kami yang gantinya. Golek kayu seperti itu paling-paling harganya berapa? Paling-paling cuma setengah kepeng. Jangan. Aku tak mau golek kayu ku rusak. Katanya, kau mau bersahabat dengan kami. Kalau bersahabat, tentunya Golek kayumu boleh kami pinjam? Ayu Wantira tercenung sesaat lamanya. Akhirnya dia memberikan golek kayu itu. Anak desa yang bentuk tubuhnya gendut bulat segera menerimanya. Kemudian dia menimang-nimang golek kayu itu, lalu diperlihatkannya kepada teman-temannya. Lihatlah, golek kayu ini lucu sekali ya. Hidungnya pesek, matanya kecil, mulutnya juga kecil. Dan lihatlah pakaiannya, pakaiannya juga lusuh seperti gombal amos. Kupingnya lebar seperti kipas. Sudahlah, kau, kau jangan menghina golek kayuku. Cepat, cepat kembalikan. Dari mana kau memperoleh golek kayu ini? Apakah kau membelinya di pasar? Tidak, golek kayu itu Nenek Raga Runting yang membuatnya. Siapa? Nenek Raga Runting. Siapa Nenek Raga Runting itu? Dia ibuku, dia orang tuaku. Dia sangat menyayangi aku. Dialah yang membuat golek kayu mandana itu untukku. Pantas, golek kayu ini jelek sekali. Tidak sebagus yang dijual orang-orang di pasar. Sudahlah, cepat kembalikan, kembalikan golek kayuku. Golek kayu seperti ini mestinya dibuang saja. Jangan, jangan dibuang. Kalian ini jahat sekali. Apakah, apakah dia punya salah pada kalian? Golek kayuku itu sangat baik hatinya. Dia selalu mau bersahabat dengan siapa saja. Cepat kembalikan. Ini, tangkap golek kayumu. Hup, ya. Jangan, jangan dilepaskan. Nanti dia rusak. Cepat kembalikan. Kembalikan golek kayuku. Ini, terimalah. Hup, hiya. Hore, kalian jahat. Kalian jahat. Cepat kembalikan. Kembalikan golek kayuku. Kembalikan. Ayu Wantira berusaha merebut kembali golek kayunya, tapi dasar anak-anak itu nakal. Mereka malah melempar-lemparkan golek kayu itu, kemudian menangkapnya beramai-ramai. Ayu Wantira menjadi sangat kesal, kemudian dia menangis menjerit-jerit. Dan anak-anak itu semakin girang mempermainkan Ayu Wantira. Mereka terus melempar-lemparkan golek kayu ke atas, kemudian menangkapnya, melemparkannya lagi, dan menangkapnya sambil bersorak-sorak kegirangan. Dan akhirnya mereka membawa lari golek kayu itu, meninggalkan lapangan rumput. Kembalikan, kembalikan golek kayuku. Ayo kembalikan. Ayo kembalikan golek kayuku. Malam itu Ayu Wantira kelihatan sangat gelisah. Dia tidak bisa tidur, karena golek kayu tidak bersamanya. Tapi dia takut untuk mengatakannya kepada Nini Raga Runting. Sebab Nini Raga Runting pasti akan marah sekali kalau tahu bahwa Ayu Wantira bermain-main terlalu jauh. Ayu. Ayu. Ada apa denganmu ini? Ayo cepat tidur. Hari sudah sangat malam. Ya, Nek. Nek. Apa? Kau tidak usah macam-macam. Ayo cepat tidur. Besok kau harus bangun pagi-pagi dan berlatih jurus emban gendong momongan. Aku tidak bisa tidur, Nek. Pejamkan saja matamu. Nanti kau akan tidur sendiri. Tidak bisa, Nek. Aku sudah menutup mataku sejak tadi. Tapi aku tidak bisa tidur juga, Nek. Oh, ya. Pasti ada yang ketinggalan. Nah, di mana golek kayumu? Biasanya kau selalu tidur mendekat golek kayu itu. Di mana golek kayumu? Ah, ayo. Apakah golek kayumu hilang lagi? Hah? Apakah dia terjatuh ke jurang lagi? Tidak, Nek. Dia tidak hilang. Lalu di mana kau letakkan, ha? Ayo cepat ambil. Ambil dan dekap golek kayu itu erat-erat. Sebentar lagi kau akan tidur pulas. Anak nakal itu, Nek. Mereka telah merebut golek kayuku. Apa? Hah? Siapa yang merebut golek kayumu? Siapa yang kau maksudkan dengan anak-anak nakal itu? Anak desa di bawah sana, Nek. Mereka telah merebut golek kayuku, lalu membawanya pergi beramai-ramai. Oh, begitu. Nah, rupanya kau telah melanggar pesan-pesan nenek. Kau telah berani bermain-main ke bawah sana. Dan sekarang, golek kayumu direbut orang. Rasakan saja, dasar anak bandel. Anak tidak mau menuruti kata-kata orang tua. Aduh, Nek. Ampun, Nek. Sakit. Aduh, sakit, Nek. Kalau kau masih juga bandel, tidak mau menuruti kata-kata nenek, nenek tidak akan mau membawamu lagi. Kau akan kulemparkan ke tengah-tengah hutan, tahu? Iya, Nek. Aku tahu. Kapok tidak sekarang, ha? Iya, Nek. Aku kapok. Aku tidak mau mengulanginya lagi. Tapi, Nek, bagaimana dengan golek kayuku? Aku tidak bisa tidur kalau tidak bersamanya. Tolong, Nek, tolong carikan golek kayuku. Sudahlah. Nanti neneknya akan mengambil golek kayu itu. Dan anak-anak nakal itu mesti dijewer kupingnya satu persatu. Tapi apa kau masih ingat anaknya, ha? Maksudku anak yang membawa lari golek kayumu itu. Masih, Nek. Anaknya pendek gemuk. Rambutnya agak keriting. Dialah yang paling nakal, Nek. Baik kalau begitu. Ayo antarkan nenek ke sana. Biar nenek akan menemui orang tuanya. Aduh, sakit ke pinggang. Jalannya sempoyongnya. Boyong, moro sakit ke pinggang. Jadi sembuh, minum karo super pill. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karol Super Pill, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karol Super Pill. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Nini Raga Runting lalu mengajak Ayu Wandira ke desa di bawahnya. Desa Parungpung sudah sunyi senyap ketika mereka tiba di sana. Nini Raga Runting membawa obor untuk penerangan di jalan. Mungkin bukan ini rumahnya, Nek. Sudah, diam saja kau. Oh, ada apa ini? Kurang ajar. Oh, kukira siapa? Tidak tahunya hanya gembel jalanan. Mau apa kalian datang kemari? Jangan marah-marah dulu. Tentu saja aku mempunyai keperluan, maka datang kemari. Apa keperluanmu? Kami tidak akan memberi sedekah kepadamu. Ayo, cepat sana pergi. Setan belang, anak tuyul. Siapa yang minta sedekah? Tua-tua begini, aku masih bisa mencari nafkah, tahu? Aku datang bukan untuk mengemis. Aku datang untuk mencari golek kayu milik bocahku ini. Anakmu telah mencuri golek kayunya. Sekarang cepat kembalikan. Awas, kalau tidak, Jangan tanya lagi. Awur saja. Kami tidak menyimpan golek kayu milik bocahmu itu. Dan kami sama sekali tidak kenal siapa kalian. Anakmu telah berani membawa lari golek kayu mi golek kayu mi golek kayu mi golek kayu mi golek kayu mi golek kayu mi golek kayu mi golek kayu mi golek kayu mi. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, orang sakit pinggang, jadi sembuh, minum karo super pil. Boyong, lorong. Sakit pinggang, minum karo super pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong, boyong, kuloro, ecil. Sakit pinggang, jadi sembuh, minum karo super pil. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. 1033 Karim Mata Kebanggaan Madura mempersembahkan drama radio yang spektakuler, Tutur Pinula. Pendekar syair berdarah melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Kemudian dia berdiri tegak dan matanya terpejam. Aku pangeran kegelapan, dan kubuat matahari pecah terbelah, dan kubuat isi dunia berwarna merah dengan kidung pamungkas, dan kukenggam, kuremas hancur saung isi jagat raya. Ikutilah terus jalannya cerita yang semakin seru hanya di 1033 Karimata Kebanggaan Madura setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 7 malam yang dipersembahkan oleh Balpirik Merah dan Karol Superbill. Aduh, aduh, sakit tepinggang, jalannya sempoyongan. Boyong, boyong, orang sakit pinggang, jadi sembuh, minum karo super pil. Bayangku loro. Sakit pinggang, minum karo super pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Boyong, boyongku loro. Sakit pinggang, jadi sembuh, minum karo super pil. Karol Super Pill menghilangkan sakit pinggang. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Aku mau golek kayu mandana. Wah, bagaimana kalau begini? Hah, susah juga jadinya. Itulah akibat dari kelakuan anakmu yang tidak tahu adat. Anakmu yang nakal itu harus diberi pelajaran. Dia tidak boleh merampas milik orang lain seenaknya saja. Dan dia tidak boleh mempermainkan bocah-bocah yang lain. Kau pikir kami ini gembel, ha? Sekalipun kami tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tapi kami bukan gembel. Dan awas, kalau sampai kau sekali lagi berani mengganggu bocahku ini, aku pasti akan datang kemari untuk melabrak desa ini. Oh, maafkan kami, Nek. Si Dolok ini memang nakal. Tapi saya berjanji akan menasihati dia baik. Dia nakal lagi, Nek. Kalau si Dolok tidak mau kau nasihati, lebih baik ceburkan saja di comberan. Iya, Nek, iya. Si Dolok pasti akan saya ceburkan ke dalam comberan. Sudah. Sekarang kamu, Dolok, kamu harus mengatakan terus terang kepadaku. Coba katakan, di mana kau buang golek kayu milik bocahku ini, Ayo, cepat katakan, Dolok. Katakan saja di mana kau buang golek kayu itu. Di kali yang mana? Di sana, Ayah. Di sungai di sana itu. Di bawah jembatan gantung itu. Yang ada pohon warunya. Oh, kau ini bagaimana, Dolok? Mengapa barang mainan milik orang lain kau buang seenakmu begitu, Lain kali tidak boleh kau melakukannya, ya. Kasihan bocah perempuan itu. Lihatlah, dia benar-benar merasa kehilangan karena golek kayunya kau buang. Sudah, aku tidak butuh pembicaraanmu lagi. Ayo, kita pergi. Tunggu dulu. Ini, terimalah uang 2 kepeng ini. Aku benar-benar rela memberinya. Aku kasihan sekali melihat bocah perempuan itu. Terima kasih, kepala desa. Tapi kami bukan pengemis. Ayo. Iya, Nek. Mungkin di sinilah golek kayu mau dibuang anak nakal itu. Benar, Nek. Ini ada jembatan gantung. Dan mungkin pohon waru itulah yang dimaksud si Dolok. Benar, Nek. Pasti di sinilah golek kayuku dibuang. Dasar anak gemblung. Bukan barang mainannya kok berani-beraninya membuang. Dasar anak tidak diurus. Kalau aku mempunyai anak seperti itu, tangannya akan kuikat erat-erat supaya tidak nakal lagi. Nampaknya cukup dalam juga sungai ini. Dalam dan gelap sekali, Nek. Kau tunggu sebentar di sini, ya. Nenek akan turun ke bawah sana. Kau jangan kemana-mana, Ayu. Tapi berbahaya sekali, Nek. Jalannya licin dan berbahaya sekali. Bagaimana kalau besok pagi saja, Nek? Besok pagi kita akan kembali kemari. Besok pagi pasti keadaannya lebih terang. Besok pagi. Lalu malam ini kau mau menyiksa Nenek dengan terus merengek-rengek karena tidak bisa tidur, ha? Sudah, jangan banyak omong. Kau tunggu saja di sini. Kalau memang golek kayumu ada di bawah sana, nenek akan mengambilkannya untukmu. Nini Raga Runting kemudian memejamkan kedua belah matanya. Mulutnya komat kamit sebentar, sementara tangan kirinya menggenggam obor. Selanjutnya kaki kanannya menggebrak bumi, dan tubuh wanita pendekar itu pun melayang ke bawah. Nenek Raga Runting sudah sampai di dasar sungai. Dengan obor di tangan kirinya, dia berusaha mencari kolek kayu mandala. Dan memang benar apa yang dikatakan si Dolong. Beberapa saat kemudian Nini Raga Runting sudah dapat menemukan kolek kayu tersebut. Barang mainan buatannya sendiri itu tersangkut di batang pohon-pohonan menjalar yang menempel pada dinding tebing sungai. Nini Raga Runting perlahan-lahan merayap mendaki tebing. Tangan kanannya meraih-raih ke arah kolek kayu. Waduh, cabang bayi. Bagaimana, Nek? Apakah kau dapat menemukannya? Ini golek kayu yang menghebohkan itu. Aku dapat menemukannya di bawah sana. Tapi nampaknya golek kayumu ini basah semuanya, Ayu. Golek kayu mandana. Golek kayuku. Sayang sekali. Kasihan sekali kau. Tubuhmu pasti kedinginan di bawah sana. Terima kasih, Nek. Terima kasih karena kau telah mengembalikan golek kayuku ini. Lain kali golek kayu itu jangan kau pinjam-pinjamkan kepada siapapun juga. Ingat baik-baik. Jangan percaya kepada sembarang anak. Mereka belum tentu mau bersahabat denganmu. Buktinya mereka malah mengejekmu dan mempermainkanmu. Ada apa, Nek? Punggung ada apa? Jangan pikirkan nenek. Nenek tidak apa-apa kok. Punggungmu berdarah, Nek. Hanya luka sedikit. Tadi kakiku terpleset di bawah sana. Dan kayu itu patah dan aku terpleset jatuh. Untung aku masih bisa menyambar golek kayumu itu. Sudahlah, jangan pikirkan nenek. Yang penting kau sudah dapat menemukan kembali golek kayumu. Dan nanti malam kau pasti bisa tidur dengan tenang, ya. Ayo, sekarang kita pulang. Tapi, Nek, apakah lukamu tidak apa-apa? Lihatlah, darahnya mengalir terus. Sudahlah. Ini hanya luka kecil. Nanti juga akan sembuh sendiri. Sudahlah, ayo kita pulang. Dan ingat, Ayu, kau harus menjaga golek kayumu itu baik-baik, ya. Jangan sekali-kali meminjamkannya kepada siapapun juga. Kau masih belum bisa tidur juga, ya? Tutup matamu rapat-rapat. Nanti kau akan tidur. Aku tidak bisa tidur, Nek. Ya ampun, bocah ini. Tidak biasanya kau rewel seperti ini. Apa yang kau pikirkan, Ayu? Kau masih lapar, ha? Tidak, Nek. Aku tidak lapar. Kalau begitu, ayo cepat tidur. Tutup matamu. Ayo, menghadap ke sana. Ini sudah malam. Besok pagi kita harus bangun pagi-pagi dan berlatih. nenek. Tobat. Ada apa lagi, Ayu? Bukankah golek kayumu sudah kembali? Ayo cepat tidur. Aku mau bertanya, Nek. Bolehkah aku bertanya sedikit, Nek? Mau bertanya soal apa, ha? Kata anak-anak itu tadi, Ayu anaknya setan. Apa benar, Nek, Ayu anak demit? Anaknya setan. Kurang ajar. Dasar bocah-bocah sinting. Anak cakep-cakep begini dikatakan anak setan. Mereka itulah anak-anak setan. Pekerjaannya hanya mengganggu orang. Sudahlah, jangan dengarkan mereka. Kalau bukan anak setan, Ayu anak siapa, Nek? Anakku. Kau ini anaknya Nenek Raga Runting. Hah? Apa kau sudah lupa? Tapi, Nek, kalau kau ibuku, mengapa sudah tua sekali? Anak-anak itu tadi juga mempunyai ibu, dan ibunya masih muda-muda semuanya. Mengapa Nenek sudah tua sekali? Tutup mulutmu, Ayu. Inilah yang aku tidak senang. Hah? Aku tidak senang kau bergaul dengan anak-anak desa itu. Mereka pasti menghasutmu. Mereka pasti mengatakan yang bukan-bukan tentang dirimu. Tapi benar kok, Nek. Mereka semuanya juga mempunyai ibu. Dan ibu mereka masih muda. Tidak tua seperti Nenek. Apa benar, Nek? Ayu anaknya Nenek. Ayu, jangan bicara lagi soal itu. Apa selama ini Nenek memperlakukanmu kurang baik, ha? Apa Nenek tidak menyayangimu? Nenek sangat menyayangiku. Nenek mau berbuat apa saja untukku. Bahkan, Nenek sudah membuatkan sebuah kulit kayu untukku. Tapi, Nek, Ayu tidak percaya kalau Nenek Raga Runting ibuku. Kalau tidak percaya, mau apa, ha? Sudah. Jangan dengarkan mereka itu. Kau harus percaya kepada Nenek Raga Runting. Inilah ibumu. Sekalipun sudah tua bangka, tapi Nenek Raga Runting adalah ibumu sendiri. Nini Raga Runting terus berusaha membujuk Ayu Wandira agar mau percaya bahwa dia adalah ibunya sendiri. Akhirnya Ayu Wandira merasa ngantuk dan anak itu pun tidur dengan pulas. Dia tidur dengan mimpi-mimpi yang indah. Barangkali dia bermimpi bertemu dengan ibu kandungnya. Nini Raga Runting merasa sangat iba melihat bocah perempuan itu. Dia mencium pipinya, keningnya, dan mengelus-elus rambutnya sambil meneteskan air mata. Aduh, sakit tepinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro, sakit pinggang, jadi sembuh, minum karo super pill. Aduh, rematik kuku, sakit pinggang, encok rematik, minum karo super pill, buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro, sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pill. Karo Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Ayu, kasihan kau, Nduk. Tapi memang belum saatnya kau harus tahu siapa orang tuamu. Sabarlah, Nduk. Suatu saat nanti kau pasti akan bertemu dengan mereka, orang tua kandungmu. sabar ya, Ayu. Tahanlah. Tabahkan hatimu. Sekalipun bukan orang tua kandungmu sendiri, tapi aku akan menjagamu dengan baik. Aku akan membimbingmu dengan baik. Dan aku akan membelamu sekalipun harus ku pertaruhkan nyawaku. Sabarlah, Yandu. Percayalah bahwa Sang Hyang Widi akan senantiasa melindungi umatnya yang tabah dan setia. Ayo, ayo, ayo cepat bangun. Hari sudah siang. Cepat kumpulkan pakaianmu. Kita tinggalkan tempat ini. Kita pindah lagi, Nek. Iya, kita pindah lagi, yuk. Kita baru beberapa hari tinggal di sini, Nek. Walaupun baru beberapa hari, kita harus segera pindah dari tempat ini. Tempat ini memang cukup nyaman untuk tidur, tapi tidak cukup bagus untuk pertumbuhan pribadimu. Anak-anak desa itu nanti suatu saat pasti akan mengganggumu lagi. Sudahlah, ayo cepat bangun dan sarapan. Nenek sudah membuatkan bubur manis ya. Ayo, cepat sarapan dan benahi itu pakaianmu. Kita berangkat sekarang juga. Maka demikianlah Nini Raga Runting kembali mengajak Ayu Wandira pindah tempat. Mereka meninggalkan gua kecil di tepi desa Parumpung, dan mereka terus berjalan semakin jauh. Tak lama kemudian mereka tiba di pinggiran desa Tebu. Nini Raga Runting segera membuat sebuah gubuk sederhana dari bambu, dan malam berikutnya mereka istirahat di gubuk bambu itu. Karena lelah, Ayu Wandira segera tidur sambil mendekap kolek kayu mandana. Nini Raga Runting merasa sangat iba melihat keadaan bocah perempuan itu. Ayu, kasihan sekali dulu nasibmu. Sebenarnya kau masih terlalu kecil untuk menyandang penderitaan seperti ini. Mudah-mudahan kau cepat besar, Bu. Mudah-mudahan kau lekas menjadi pandai. Mudah-mudahan hidupmu senantiasa menemukan kebahagiaan. Nenek menangis ya? Rupanya kau belum tidur. Dasar penipu cilik. Kukira kau sudah tidur. Rupanya matamu masih melotot ya. Mengapa nenek menangis? Kalau kau belum tidur, coba kemarilah. Duduk di sini yuk. Nenek akan menceritakan sesuatu hal yang sangat penting kepadamu. Soal apa, Nek? Tidak seharusnya nenek menutup-nutupi kenyataan ini. Kukira sekarang sudah tiba saatnya nenek membuka rahasia kehidupanmu, Ayu. Tapi sebelumnya nenek minta maaf ya, Nduk ya. Maafkanlah nenek Raga Runting ini. Selama ini nenek menutup-nutupi rahasia kehidupanmu. Nenek akan bercerita soal apa? Begini, Nduk. Memang benar apa yang dikatakan anak-anak nakal di desa Parumpung itu. Memang benar kau bukanlah anak kandungku. Kau bukanlah anak nenek Raga Runting. Lalu, apakah aku anaknya mesin? Seperti yang telah dikatakan kakek tanpa ruang. Ya. Benar, Nduk. Kau adalah anaknya mesin. Sedangkan aku hanyalah orang tua asuhmu. Ibumu yang sesungguhnya ialah mesin itu. Lalu sekarang di mana mesin itu, Nek? Di mana ibuku berada? Entahlah, Duk. Aku sendiri tidak tahu di mana ibumu berada sekarang ini. Kejadian itu sudah lama sekali. Kejadian yang membuat kalian berpisah. Nini Raka Runting segera menceritakan peristiwa demi peristiwa yang menimpa diri Maisin, ibu kandung Ayu Wandira. Mulai dari peristiwa yang terjadi di lereng Gunung Arjuna. Ketika itu Ayu Wandira baru saja dilahirkan. Mendadak Maisin diserang oleh kelompok Dewi Sambi. Maisin terluka dalam dan Ayu Wandira diselamatkan oleh Nini Raka Runting. Sementara kaki tanpa ruang membawa kabur Panji Ketawang. Begitulah, Duk. Begitulah kisah perjalanan hidupmu. Begitulah sejarah hidupmu. Selanjutnya, kau tinggal bersama Nenek Raga Runting di Randu Wadon. Sementara saudara laki-lakimu, saudara satu bapak lain ibu, tinggal bersama kakek tanpa roang. Dia bernama Panji Ketawang. Panji Ketawang? Jadi aku mempunyai saudara laki-laki yang bernama Panji Ketawang? Ya benar, Ayu. Panji Ketawang itu adalah anak ayahmu dengan wanita lain. Kalian saudara tunggal ayah, lain ibu. Apakah saudara laki-lakiku itu sekarang masih ada, Nek? Di mana dia tinggal? Ya, entahlah. Dulu dia tinggal bersama kakek tanpa roang. Dan setelah kakek tanpa roang meninggal, entahlah dia berada di mana sekarang ini. Mudah-mudahan saja ada orang yang merawatnya. Lalu, Nek, apakah aku masih mempunyai sanak famili yang lain? Ada, Nduk. Kau mempunyai seorang paman. Dan pamanmu sekarang ini menjadi salah seorang panglima perang kerajaan Majapahit. Dia bernama Arya Kamandan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular. Hanya di Karimata FM yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpiri dan Karol Superpil. Aduh.